Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Pagi ini suasana pasar sungguh ramai. Banyak sekali pedagang berebut menawarkan dagangannya kepada para pembeli. Selagi masih pagi, minumlah susu unta. Halal nikmat. Mari belilah susu unta ini. Mampirlah, setidaknya menghilangkan haus kalian. Lihatlah, unta-untaku sehat-sehat, gemuk, besar dan menghasilkan susu terbaik. Susu unta, susu unta. Hei, belilah barangku. Bagus-bagus dan murah. Lihat kain ini, bagus sekali jika kalian pakai. Tidak ada yang menjualnya selain di sini. Kiosku yang paling berkualitas. Heh, pelankan suaramu. Tidak ada yang akan dengar suaraku. Susu untaku lebih baik daripada kainmu. Jangan sembarangan ngomong kamu. Kainku lebih mahal dari susu untamu. Kita buktikan saja. Di antara kita, siapa yang paling banyak mampir dan membeli dagangan kita? Sudahlah. Untuk apa kalian ribut-ribut pagi-pagi? Telinga saya gatal mendengarnya. Sudah cukup. Kalian jualan saja. Susu untaku berkualitas. Belilah kainku yang bagus ini. Manis, besar-besar dan ajib. Susu enak sekali. Belilah kurmaku. Di dekat situ ada seorang pengemis. Sudah dua hari ini dia belum makan. Perutnya keroncongan ketika melihat kurma-kurma yang sangat lezat. Kurma-kurma. Tiba-tiba. Pengemis. Apa yang kamu lakukan? Jangan kau pandangi terus-terusan kurmaku. Nanti kamu bisa membuat kurmaku jadi gak enak. Maaf tuan, saya sangat lapar. Bolehkah saya meminta kurma tuan satu saja? Apa? Minta-minta kurma saya? Boleh. Terima kasih tuan. Pengemis itu lalu mengambil kurma itu. Baru saja ingin mengambil, si penjual itu langsung berteriak. Jangan kamu sentuh kurmaku dengan tangan kotormu itu. Tadi tuan berkata kepada saya boleh mengambil kurma ini. Iya, saya memang berkata seperti itu. Tapi kamu harus bayar. Ini kurma kualitas terbaik di kota ini. Sini, mana uangmu? Kalau tidak ada uang, tidak ada kurma. Kamu pikir ini gratisan? Pengemis itu lalu melihat cangkirnya. Tidak ada uang sepeser pun. Dia lalu menundukkan kepala dan berkata kepada penjual kurma itu. Saya tidak punya uang, tuan. Berhari-hari tidak ada yang bersedekah kepadaku. Kasihanilah saya, tuan. Saya dan keluarga saya belum makan. Kami kelaparan. Satu kurma saja, tuan. Saya mohon. Saya bilang tidak ada uang, tidak ada kurma. Pergi kamu. Kamu cuma buat kurma-kurmaku jadi kotor. Pergi. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni perbuatan tuan itu. Dia tidak tahu apa-apa. Pengemis malang itu lalu pergi. Sambil membawa cangkirnya, bajunya pun tambah kotor terkena kotoran unta. Di seberang kios penjual kurma itu, nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat Rasulullah sedang beristirahat. Lalu, pengemis itu datang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, berikan sedekah kepadaku. Mendengar permintaan pengemis itu, lalu Rasulullah bertanya kepada pengemis tersebut, apakah kamu mempunyai sesuatu? Tentu, saya hanya mempunyai pakaian yang biasa saya pakai sehari-hari dan cangkir ini, Rasulullah. Rasulullah lalu berkata, serahkan kepadaku. Tapi Rasulullah, baju ini tidak pantas untukmu. Jangan Rasulullah, apalagi cangkir ini sangat kotor. Dan ini saja saya gunakan untuk meminta-minta. Rasulullah tersenyum dan tetap menjawab, serahkan kepadaku. Mendengar ucapan Rasulullah, lalu ada seorang sahabat Rasulullah bergegas menjawab, "Saya beli dengan 1 dirham." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkannya kembali. "Adakah di antara kalian yang ingin membayar lebih?" "Wahai Rasulullah, saya sanggup membelinya dengan harga 2 dirham." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menerima tawaran tersebut dan memberikan 2 dirham itu kepada si pengemis, lalu menyuruhnya menggunakan uang itu untuk membeli makanan untuk keluarganya, dan sisa uangnya digunakan untuk membeli kapak. Terima kasih banyak wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, untuk apa saya harus membeli kapak? Bukankah lebih baik saya gunakan semua uang ini untuk membeli makanan untuk keluargaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Carilah kayu sebanyak mungkin dan juallah. Selama 2 minggu ini, aku tidak ingin melihatmu." Sambil melepas kepergiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberinya uang untuk ongkos. 2 minggu kemudian, pengemis itu datang kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa uang 10 dirham hasil dari penjualan kayu. "Wahai Rasulullah, ini hasil yang kudapat dari mencari kayu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Gunakan uang itu untuk membeli pakaian dan makanan untuk keluargamu." "Baiklah Rasulullah, saya tidak akan menjadi pengemis lagi. Saya akan mencari kayu saja dan menjualnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seseorang meminta-minta kecuali dalam 3 hal: fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha." Sungguh, suatu pelajaran berharga bisa kita dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya memberikan sedekah pada fakir miskin, namun juga memberikan kail kepada mereka agar kelak mereka bisa hidup mandiri. Subhanallah. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope. Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.